Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, saudara-saudara sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan kita taufiknya, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya atas berbagai bentuk kenikmatan, kebaikan yang kita dapatkan, yang kita nikmati dalam kehidupan kita, pasti sangat patut untuk kita syukuri. Patut untuk kita syukuri dengan meyakini hal tersebut datang dari Allah SWT sebagai Ar-Razzaq yang maha memberi rizki kepada kita semua. Kita ucapkan dengan lisan kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah. Dan terlebih lagi, lebih penting dari itu adalah ketika mewujudkan rasa syukur tadi dengan melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan majelis kita di hari Kamis, membahas kitab Syarhus Sunnah Lil Muzani. Kitab Syarhus Sunnah lil Imam al-Muzani Asy-Syafi'i, murid senior juga murid besar dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas biografinya, profilnya, kemudian mukaddimahnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-ulu. Masuk ke pembahasan al-ulu, yaitu ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, itu tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Ya. Langsung saja kita bacakan ya dengan syarah yang dibawakan oleh Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitab beliau di sini Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarhi sunnah lil Imamil Muzani. Kitab syarahnya adalah namanya Fathur Rabbil Ghani bi tawdihi syarhi sunnah al-Imamul Muzani. Ya, al-Imamul Muzani kita tahu beliau termasuk orang-orang terdahulu ya, yang termasuk muridnya Imam besar Imam Syafi'i yang kita tahu keilmuannya seperti apa, dan beliau adalah orang yang hidup di masa masih dekat dengan masa-masa keemasan, masa-masa kemuliaan umat Islam ya. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwa beliau adalah orang yang hidup di abad kedua, ya, di abad kedua. Di lahir di tahun 175 Hijriah, kemudian beliau wafat di tahun 264. Jadi antara abad kedua dan abad ketiga. Jadi masih dekat dengan sumber keemasan Islam di kala itu. Makanya kita merujuk akidahnya ke sana agar kita tahu akidah orang-orang soleh terdahulu itu seperti apa. Baik, kembali dikatakan di sini pembahasan yang pertama ya, pembahasan pertama setelah sebelumnya mukaddimah, sekarang membahas al-ulu, yaitu sifat ketinggian, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syarhus Sunnah yaitu Imam Muzani, beliau mengatakan alin ala arsyhi, Allah alin ala arsyhi fi majrihi bidzatihi. Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas arsy-Nya, di atas kemuliaan dengan zat-Nya. Wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Namun walaupun Allah tinggi di atas seluruh makhluk-Nya, tapi ilmu Allah itu dekat dengan makhluk-Nya. Ya, ilmu Allah itu dekat dengan hamba-Nya. Ahata 'ilmuhu bil umur. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua perkara, semua hal. Ya, tidak ada yang tertinggal satupun, semua diliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan Allah Subhanahu wa taala ya menerapkan atau memberlakukan untuk makhluknya ya takdir yang sudah Allah tentukan. Di sini ada sedikit nanti pembahasan ke pembahasan takdir. Jadi Allah tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas arsnya, namun ilmunya dekat dengan makhluknya, dan ilmunya Allah meliputi seluruh makhluknya, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semua Allah ketahui. Kemudian setelahnya, Allah juga memberlakukan untuk makhluknya apa saja yang sudah Allah takdirkan. Dan dia Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Ya, kemudian Al-Imamul Muzani berdalil dengan satu ayat di surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Nah, penjelasannya. Perkataan Al-Imamul Muzani dalam masalah al-ulu, yaitu ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ayo rabbuna 'alin 'ala arsyhi. Ya Allah, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Wa aqulu inna 'uluwallahi 'alaihi adillah katsirah. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya ya, atau di langit itu punya banyak dalil. Bahkan banyak ulama mengatakan dalil yang menjelaskan tentang tingginya Allah SWT di atas makhluknya itu sampai ribuan. Ada yang mengatakan sampai 1000, Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizullah mengatakan sampai 1000 lebih ya. Ada yang mengatakan sampai 2000. Baik dalil dari nakal, nakal itu dari Quran ataupun hadis, atau dalil yang menggunakan logika. Ya. Dalil dari Quran misalnya, ya di sini disebutkan surat Al-Mulk, Allah mengatakan a'amintum man fis sama'i ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Allah juga mengatakan lanjutnya am amintum man fis sama'i ayursila alaikum hasiba. Ya. Allah mengatakan apakah kalian bisa merasa aman dengan zat yang ada di langit? Allah mengatakan a'amintum man fis sama', apakah engkau merasa aman dengan zat yang ada di langit? An yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Apakah kalian merasa aman dengan zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang bisa jadi Allah memerintahkan bumi untuk bergoncang kemudian menelan kalian semua? Atau zat yang ada di langit yang kemudian mengirim untuk kalian badai batu yang sangat besar. Fasata'lamuna kaifa nadzir. Maka kalian baru tahu bagaimana peringatannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya di sini adalah Allah mengatakan a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Ya. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat yang baik naik dan amal yang saleh Allah angkat. Angkat itu namanya angkat itu dari bawah ke atas. Kemudian juga ya, kita ketika membaca subbihisma rabbikal a'la. Ya, kita membaca dalam ayat Al-Qur'an subbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Namanya Maha Tinggi itu ya tinggi. Enggak mungkin tinggi kok di bawah gitu. Juga dalil yang lain, ya banyak sekali. Perkataan Fir'aun yang kafir saja meyakini bahwa Allah di langit. Ketika Fir'aun mengatakan ya Hamanu ibnili sarhan la'alli a'alli ablughul asbab. Ketika Fir'aun mengatakan kepada menterinya, wahai Haman, bangunkanlah untukku sarhan, yaitu bangunan yang tinggi. Ya. Asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Itu bangunan yang tinggi yang dengannya nanti saya bisa naik untuk melihat Tuhannya Musa. Kalau dia tidak mengimani bahwa Allah itu di ya berada di atas, maka tidak mungkin dia minta kepada apa namanya kepada menterinya si Haman untuk bangunin bangunan yang tinggi. Gitu. Dalil yang lain juga banyak sekali ya, banyak sekali. Isra Mi'raj. Ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj Nabi, Nabi diperjalankan di malam hari, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu dimi'rajkan, diterbangkan sampai mentok ke langit ketujuh. Ini semua diyakini oleh kaum muslimin. Kemudian juga dalam hadis juga banyak, misalnya hadis riwayat Muslim, ya, dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika Nabi SAW, ya, bertanya kepada budak perempuannya Muawiyah bin Hakam. Nabi menanyakan, Aina Allah, di manakah Allah? Dia, si budak tadi, mengatakan, Fisama, Allah berada di langit. Allah berada di atas. Man ana, siapa saya? Budak tadi menjawab, Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada pemilik budak ini, yaitu Muawiyah bin Hakam, A'tikha fa'innaha mu'minah. Bebaskanlah dia dari perbudakan, jadikan dia orang merdeka, karena dia sejatinya adalah perempuan yang beriman. Dan masih dalil banyak yang lain, ya, kita secara fitrah kalau kita berdoa kita angkat tangan ke atas. Bahkan orang-orang kafir, ya, pemain-pemain bola, pemain-pemain olahraga, kalau mereka dapat prestasi, mereka mencetak gol, mereka menengadahkan tangannya melihat ke langit. Ini semua dalil yang banyak sekali tadi katanya para ulama, bahkan sampai seribuan lebih, ya. Tapi nyatanya orang-orang yang akalnya bermasalah, logikanya bermasalah, dan masalahnya mereka itu sebenarnya kalah diawali mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu. Akalnya sudah bingung dulu. Oh, ketika Allah kok di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, berarti Allah butuh makhluk. Ya. Kata Allah di atas arsy, berarti Allah dilingkupi oleh tempat. Ya. Nanti kemudian Allah misalnya Allah turun, berarti Allah berada di dalam langit. Gimana masuk langitnya lebih gede dari Allah? Akhirnya kemudian bundet dewe, pusing sendiri. Akhirnya semua ayat yang berkaitan dengan Allah di atas ditakwil. Bayangkan misalnya 1000 dalil ditakwil semua, nak bingung. Hanya malah pusing sendiri. Padahal hal yang seperti ini dahulu tidak pernah diperdebatkan oleh para sahabat. Ya, sebagaimana Ibnul Qayyim menjelaskan, ayat-ayat tentang sifat itu zaman sahabat itu tidak pernah diperdebatkan. Ini harus seperti ini harus seperti ini. Makanya sebagaimana sebelumnya kita bahas, ketika Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu bagaimana? Maka Imam Malik sampai kemeringat. Ya. Imam Malik menundukkan wajahnya, pusing, kemeringat. Dia marah. Kenapa? Karena yang seperti ini tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Gitu. Ya. Jadi Allah SWT tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Ba'in minhum, terpisah dari bidzatihi wa huwa ma'ahum bi'ilmihi. Tapi Allah bersama kita, maksudnya ilmunya. Ma'iyatul ilmi, ya, kebersamaan secara ilmu. Ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Jadi dia tinggi di atas arsy-Nya, wa huwa danin bi ilmihi, tapi ilmunya dekat dengan makhluknya. Allahu mutali'un 'ala ibadihi. Jadi Allah memperhatikan, melihat seluruh hambanya. Ya'lamu waswas as-sudur. Bahkan Allah sampai mengetahui waswas yang muncul di setiap dada kita. Ya. Waswas yang muncul di hati kita. Ya. Makanya Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui, ya, apa yang menjadi waswas dalam hatinya. Rabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat dengannya daripada urat nadinya. Ini Allah SWT mengabarkan bahwa Allah melihat hambanya, melihat seluruh makhluknya, bahkan Allah mengetahui was-was dirinya. Kedekatan di sini maksudnya kedekatan ilmu, ya, bukan tidak harus berkonsekuensi kedekatan secara zat, ya. Kedekatan secara zat itu maksudnya kedekatan secara pribadi, maksudnya kalau kita di sini maka Allah juga ikut. Tidak, tapi maksudnya adalah ilmunya. Maka misalnya dalam ayat yang kadang dijadikan dalil oleh mereka-mereka yang Allah itu ada di mana, mereka memakai misalnya ayat di surat Al-Mujadilah. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada pembicaraan yang rahasia dari tiga orang kecuali, atau dari tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada pembicaraan yang rahasia dari lima orang kecuali Allah yang enamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara, dan tidak kurang dari itu jumlahnya atau lebih dari itu, ya, illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang keliru kadang memahami, oh berarti Allah di mana mana. Nah, berarti siapapun berada di tempat mana, di situ ada Allah. Makanya dulu sampai ada apa? Ada sinetron ya, zaman dulu mungkin tahun di bawah tahun 2010 atau kurang dari itu, ada judul sinetronnya Allah di mana mana. Ya, maksudnya di mana mana di sini kita secara ilmu ya, secara ilmunya. Ya, secara ilmunya Allah, kekuasaannya Allah. Demikian yang dimaksudkan oleh para ulama. Ahata ilmuhu bil umuri wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh perkara, seluruh hal, dan Allah memberlakukan untuk makhluknya takdir yang sudah ditetapkan. Wa huwal jawwadul ghafur, dan ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang lagi maha pengampun. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kerlingan mata, mata-mata yang berkhianat, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Mata yang berkhianat itu gimana? Nah, lirik-lirik. Mata yang berkhianat itu ketika seseorang bertamu ke rumahnya orang lain, ternyata orang lain itu atau temannya yang kita, yang dia bertamu kepadanya punya istri misalnya atau punya anak perempuan. Ya. Kemudian dia bertamu pas misalnya istrinya datang dari luar atau anak perempuannya datang dari luar, kesannya apa? Dia menundukkan pandangan. Kemudian pas dia sudah mulai masuk, dia kemudian nengok, ngelirik. Atau mungkin di jalan-jalan ya, di jalan-jalan atau di kesempatan yang lain. Ketika pas berpapasan, mungkin tidak memandangnya. Tapi ketika sudah berpaling, kemudian ngelirik. Ya, tanpa. Nah, ini maksudnya Allah mengetahui mata yang berkhianat. Dan apa yang, atau kerlingan mata, dan apa yang tersembunyi di dalam. Nah, kemudian beliau Syekh Ahmad Yahya An-Najmi mengatakan, hadhihi aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah berada di atas seluruh makhluknya, yaitu di atas arsnya. Setelah ars gak ada makhluk yang lain, yang ada hanya Allah SWT. Ya. Setelah ars gak ada lagi makhluk yang lain. Jadi Allah berada di atasnya. Wa annahu ma'a khalqihi bi'ilmin. Tapi Allah bersama kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Wa annahu qadahu fi, wa anna qada'ahu fihim nafid. Dan takdir Allah, qada'nya Allah SWT berlaku untuk makhluknya. Yahdi man yasha bifadli, Allah berikan petunjuk ya kepada hambanya dengan karunia yang Allah berikan. Wa yudhillu man yasha biadli, dan Allah menyesatkan dari sebagian hambanya dengan penuh keadilannya. Jadi ada Allah tidak kemudian menzalimi orang, misalnya ada orang yang tersesat, dan nanti akan dibahas di masalah takdir. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan Allah tidak apa? Tidak dipertanyakan untuk Allah apa yang Allah lakukan. Yang ditanya adalah kita. Jadi kenapa Allah kok gini sih? Kenapa Allah kok gitu? Allah tidak dipertanyakan. Kenapa? Ya Allah, kenapa sih kok gini? Ya. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Tapi hambalah yang nanti akan ditanya. Ya. Allah berbuat demikian itu hanya Allah SWT sebagai pencipta, sebagai pemilik kita. Tapi perbuatan Allah semuanya adalah adil. Ya, tidak ada yang kemudian Allah berbuat zalim. Ya. Nanti akan dibahas di bab berkenaan dengan takdir di pembahasan selanjutnya. Baik, jadi poin paling inti di sini adalah bahwa Allah itu berada di atas seluruh makhluknya. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Setelah arsy tidak ada makhluk yang lain. Ya. Baik, kemudian kita membahas tentang al-qada'u wal-qadar. Ini pembahasan yang paling bundet, ya. Pembahasan yang paling susah berkenaan dengan al-qada wal qadar. Baik. Di sini Al-Imam Al-Muzani mengatakan fal khalqu 'amiluna bisabiqi 'ilmihi. Makhluk melakukan perbuatan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Allah yang telah lalu. Jadi Allah mengetahui. Jadi apa yang terjadi sekarang, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana itu kalau terjadi, itu semua sudah berjalan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah tadi itu berdasarkan ilmunya Allah. Jadi Allah tuh punya ilmu yang melampaui ruang dan waktu. Jadi sebelum Allah menciptakan kita semua, sebelum dituliskan takdir itu, nah nanti akan ada pembahasan maratib takdir, tingkatan-tingkatan memahami takdir. Tingkatan pertama adalah nanti apa? Allah punya ilmunya. Jadi Allah tahu semuanya nanti seperti apa, berjalan bagaimana, endingnya bagaimana, itu Allah sudah tahu. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Nah, jadi di sini bahwa makhluk itu melakukan perbuatan yang telah ditakdirkan berdasarkan ilmu Allah yang sudah Allah tahu sebelumnya, sebelum apa? Sebelum semua makhluk ini ada. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Dan mereka melaksanakan apa yang telah Allah ciptakan bagi mereka, entah itu berupa kebaikan atau berupa keburukan. Jadi baik buruk itu Allah yang ciptakan. Tapi tidak semua yang Allah ciptakan kemudian Allah meridhai itu. Yang Allah ridhai yang halal, yang baik-baik. Yang tidak baik-baik itu tidak Allah ridhai, tapi mau gak mau harus ada. Mau tidak mau harus ada. Nah, itu nanti yang namanya iradah kauniyah qadariyah. Ada nanti iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah syar'iyah. Jadi ada hal yang mau gak mau harus ada sebagai konsekuensi dari kehidupan ya alam semesta ini. Harus ada, tapi bukan berarti kemudian ada perkara yang buruk Allah itu mengendaki, ya. Menginginkan hal itu, enggak. Ya. Tapi Allah kehendaki itu harus ada, tapi enggak semua kemudian diridhoi dan dicintai. Jadi para makhluk melakukan perbuatan yang telah ditakdirkan berdasarkan ilmu Allah dan mereka melaksanakan apa yang telah Allah ciptakan bagi mereka, entah itu berupa kebaikan ataupun keburukan. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. Mereka tiada memiliki kuasa untuk diri mereka untuk melakukan ketaatan dan tiada memiliki upaya untuk menolak kemaksiatan. Jadi kan ada mana? Baik, takdir itu bagian dari rukun iman atau Islam? Iman, ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang ke-6, yang terakhir, engkau mengimani tentang takdir entah itu baik atau buruk, ya. Dan seluruh hal yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan semuanya ada takdirnya. Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala hal apa saja kami ciptakan, itu Allah ciptakan ada takdirnya. Allah juga mengatakan wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, baik itu makhluk plus juga amalannya. Dan Allah tentukan takdirnya. Jadi apa saja itu sudah ditentukan takdirnya. Semua ada takdirnya, semua ada penulisannya. Dan apa artinya takdir? Apa artinya qada? Kita sering menyebut qada dan qadar. Ya. Dua kata ini ada persamaan, ada juga perbedaan. Ya. Adapun al-qada itu adalah ma qada bihillahu ta'ala. Ya, ma qada Allahu bihi ta'ala fi khalqihi min ijadin au i'damin au taghyirin. Qada itu adalah apa yang Allah tentukan di makhluknya berupa peniadaan atau pengubahan. Apa yang Allah tentukan untuk makhluknya, apa yang Allah tentukan untuk makhluknya berupa pengadaan, ya, pengadaan makhluk penciptaan, ya, au i'dam atau peniadaan yang menjadi tidak ada. Au taghyir atau perubahan. Jadi apa yang Allah tentukan untuk makhluknya berupa ya, pengadaan makhluk entah manusia atau yang lainnya, au idam atau peniadaan menjadi tidak ada, au taghyir atau berupa perubahan. Ada qadar, yaitu ma qaddarahullahu fil azal an yakuna bina'an ala ilmihi sabiq bil asya'i qabla kauniha wa kitabatihi laha wa masyiatihi laha qabla khalqiha. Kalau takdir itu adalah apa yang Allah tentukan fil azal, apa yang Allah tentukan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali itu adalah zaman pertama sebelum adanya semuanya ini, namanya azali. Sejak lama dahulu. Itu apa yang Allah tentukan sejak semuanya, sebelum ini semua alam semesta ini ada. Jadi jauh-jauh hari sebelum semuanya ini ada, apa yang Allah tentukan di zaman azali. Zaman permulaan, zaman yang sangat lama dahulu sebelum semuanya ini ada. Untuk apa? Ya. Apa yang Allah tentukan sejak zaman azali yang kelak akan menjadi ada atau yang kelak akan terjadi. Jadi apa yang Allah tentukan sejak zaman azali yang kelak akan ada. Jadi Allah tentukan jauh-jauh hari yang kelak nanti hal-hal ini akan ada. Bina'an ala ilmihi sabiq bil asya'. Ya, Allah menentukan itu semua dilandasi dari pengetahuan Allah yang sebelumnya. Maksudnya Allah sudah tahu itu semua, nanti akan kayak gini nih. Allah akan menciptakan makhluk seperti ini, ada malaikat, ada manusia, ada jin, dan masing-masing punya karakter seperti ini. Yang malaikat nanti karakternya adalah dia akan senantiasa taat. Nah, nanti kedepannya kalau diciptakan nanti akan seperti apa amalannya, amaliyahnya. Manusia, jin, mereka diciptakan, mereka punya sisi ketaatan, sisi keburukan. Mereka diberikan diberikan ikhtiar, diberikan kesempatan untuk memilih, punya masyiah, punya kehendak. Kemudian Allah ciptakan yang lain juga, hewan. Mereka cuma punya nafsu, enggak punya akal. Nah, kemudian dari situ kemudian nanti akan seperti apa ketika diutus oleh Allah Rasul, diturunkan kitab. Akan seperti apa itu Allah sudah tahu semuanya. Allah sudah tahu semuanya sampai endingnya, sampai nanti selesai hari kiamat. Sampai selesai masuk surga, yang masuk neraka, Allah sudah tahu semua. Sebelum itu semua diciptakan. Nah, kalau Allah sudah tahu, kemudian baru nanti ditulis di lauhul mahfud. Jadi saya ulangi, kalau qadha itu adalah apa yang Allah tentukan ya, dari makhluknya berupa pengadaan atau peniadaan atau perubahan. Tapi kalau takdir adalah apa yang Allah tentukan untuk makhluknya sejak zaman azali yang kelak akan terjadi. Kelak akan terjadi ya, didasari atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah akan hal-hal yang kelak nanti akan terjadi ya, sebelum ditulis ya, qabla kitab kauniha, sebelum itu ada, wa qabla kitabatiha, sebelum ditulis, wa qabla masyiatiha, sebelum Allah mengendaki, wa qabla khalqiha, sebelum apa? Diciptakan. Enggak tahu ini ya. Sebentar. Innal qada'a wal qadar mutabayyinan in ijtama'a wa mutaradifan in iftaraqa 'ala haddi qawli ulama. Huma kalimatani in istama'ata iftaraqata wa in iftaraqata istama'ata. Fa idza qila hadza qadarullah fa huwa syamilun lil qada', amma idza dzukira jami'an falikulli wahidin min huwa ma'na. Fa taqdiru huwa ma qaddarahu Allah ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi. Jadi takdir adalah apa yang Allah tentukan fil azal, di zaman azali, yaitu zaman semuanya sebelum ada semuanya, yang kelak akan ada untuk makhluknya. Adapun qada adalah apa yang Allah tentukan untuk makhluknya berupa pengadaan, kemudian peniadaan atau perubahan. Wa ala hadza yakunu takdir sabiqan. Jadi dari pengertian yang dua yang berbeda tadi, berarti takdir dengan qada itu apa? Berbeda. Takdir lebih dulu. Ya. Takdir lebih dulu. Dari pengertian tadi, maka takdir dan qadha itu maknanya berbeda. Kalau dua-duanya sama, hal yang Allah tentukan. Tapi untuk takdir, itu Allah tentukan sejak zaman azali. semenjak semuanya belum ada. Nanti akan begini, nanti akan begitu, nih seperti ini, seperti itu. Allah tentukan. Ya. Adapun qadha, itu juga sesuatu yang Allah tentukan, tapi nanti ketika kemudian sambil berjalan penciptaan, oh ini kemudian ini ada, ini jadi gak ada, ini berubah, dan seterusnya. Antum tanya apa contohnya? Contoh gimana maksudnya? Ya tadi perbedaannya. Takdir itu sesuatu yang Allah tentukan, yang kemudian semuanya ditulis sampai habis di Lauhil Mahfuz. Ya, makanya ketika apa namanya? Ketika Allah kemudian sudah mengetahui hal ini semua, kemudian Allah menciptakan qalam. Sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan sebagaimana dalam hadis adalah al-qalam. Itu pena. Kemudian Allah mengatakan uktub maqadir kulli syai'in ila an taquma sa'ah. Si qalam tanya sama Allah, pena tanya sama ya Allah, apa yang akan saya tulis? Allah mengatakan, tulislah takdir seluruh hal semuanya sampai nanti hari kiamat, endingnya seperti apa. Nah, itu semua ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan seluruh makhluk alam semesta dan yang ada. Itu sudah tertulis rapi. Jadi kita di sini sekarang hadir di sini itu sudah tertulis dari dulu. Ya. Nah, tapi mungkin nanti agak susah adalah memaknai apa kemudian makna takdir itu kemudian kita dipaksa untuk apa namanya untuk melakukan hal itu. Misalnya ada orang terperosok amalan maksiat misalnya nanti. Oh ternyata dia zina. Oh ternyata dia maling. Oh ternyata dia main apa perjudian. Dia tidak bisa kemudian apa mengatakan oh saya sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Bukan demikian. Ya memang itu sudah Allah tuliskan. Itu nanti bagian dari iradah Allah al-kauniyah. Itu kehendak Allah yang kauniyah yang mau enggak mau harus terjadi. Tapi bukan berarti itu dicintai dan diridhoi Allah. Makanya nanti kalau ada orang-orang yang kemudian berdalil dengan takdir dalam masalah keburukan, ya, itu nanti masuk orang-orang yang punya pemahaman Jabariyah. Itu dalam masalah takdir namanya orang Jabariyah yang mereka mengaku bahwa kita semua itu seperti ini tuh dipaksa oleh Allah. Yang berbuat baik dipaksa berbuat baik, yang berbuat buruk dipaksa berbuat buruk, yang berbuat syirik pun dipaksa berbuat syirik. Nah, tidak demikian, nanti ahlu sunnah tengah-tengah. Kita tidak dipaksa, buktinya apa? Kita diberikan masyiah oleh Allah SWT. Kita diberikan pilihan, diberikan dalam diri kita itu punya kehendak untuk milih antara yang baik dan yang buruk. Tapi kemudian seseorang akhirnya ngambil yang baik, maka itu semua sudah tercatat sejak zaman dahulu. Kemudian akhirnya orang milih yang buruk itu juga sudah tercatat. Tapi kenapa dia milih itu? Allah sudah ngasih, ya, sudah ngasih pilihan, sudah ngasih tuh diutus Rasul, oh tuh dijelaskan dalam Quran tuh, jelaskan dalam hadis. Tuh Allah juga ngasih pilihan dalam hati untuk memilih, dan ternyata dia milih untuk melakukan hal yang maksiat. Sebaliknya ini memilih untuk hal yang baik. Hal yang baik dan buruk yang dia sudah pilih tadi itu ilmu Allah sudah jauh-jauh hari Allah sudah tahu. Karena Allah sudah tahu jauh-jauh hari, maka Allah tuliskan di situ, di Lauhul Mahfuz. Gimana? Paham? Iya, takdir kalau yang jadi takdir nanti ada tingkatannya. Nanti dalam kitabah, ya. Tingkatan kedua dalam memahami takdir. Tingkatan pertama tadi adalah ilmu, ya. Allah sudah mengetahui semuanya. Tingkatan kedua nanti adalah setelah Allah tahu semuanya, Allah suruh tadi al-qalam, makhluk tadi, pena tadi suruh nulis sama Allah di Lauhul Mahfuz. Ah nanti takdir yang ditulis itu nanti juga bertingkat-tingkat. Ada takdir inti, yaitu takdir yang semuanya tertulis sudah di Lauhul Mahfuz. Ada nanti juga takdir yang tahunan, ya. Ada juga nanti yang takdir yang setiap orang akan ditulis takdirnya ketika di perut ibunya. Sebagaimana dalam hadis, inna ahadakum, ya, inna ahadakum, di hadis, apa namanya, di hadisnya Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina lailan, thumma yakunu ala qatan mithla dhalik, thumma yakunu, dan seterusnya. Sebenarnya salah orang dari kalian diciptakan oleh Allah di perut ibunya, 40 hari pertama dalam kondisi nutfah, yaitu air mani, 40 hari setelahnya berbentuk segumpal darah, 40 hari setelahnya berbentuk segumpal daging, kemudian 40 hari yang ketiga setelah 120 hari dikirimkan malaikat. Salah satunya apa? Untuk menuliskan ajalnya, menuliskan rizkinya, menuliskan dia akan hidup baik atau buruk. Ini juga takdir juga. Tapi ini takdir umri namanya. Dikatakan namanya takdir umri. Takdir yang dituliskan ketika seseorang itu di perut ibunya. Ya. Nanti juga ada takdir harian, ada takdir tahunan. Nah, takdir harian, takdir tahunan, takdir umur ketika orang itu adalah cabang dari kopian yang ada di takdir inti. Kalau takdir inti itu sebenarnya tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah adalah takdir yang tidak inti. Makanya nanti kemudian ada hadis yang dulu pernah saya sampaikan, ya, man ahabba an yunsa'alahu fi ajalihi wa yubsatalahu fi rizqihi. Barang siapa yang pengen umurnya dipanjangkan dan barang siapa yang pengen rizkinya dilapangkan, fal yasil rahimahu, maka hendaklah sambung silatur rahim. Ini gimana? Umur sudah ditentukan, kok bisa umurnya dipanjangkan? Gitu kan? Dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa umurnya pengen dipanjangkan, kemudian rizkinya pengen dilapangkan, maka hendaklah menyambung silaturahim. Bagaimana orang kok umurnya dipanjangkan? Bukannya semua sudah japat jatahnya? Makanya para ulama di situ membagi dua. Maksudnya umur dipanjangkan itu maknanya apa? Sebagian ulama memaknai umurnya dipanjangkan itu maksudnya umurnya tetap. Cuman umurnya jadi berkah. 60 tahun tetap 60 tahun gitu. Tapi mungkin sebelumnya umurnya 60 tahun itu, ya. Tapi juga sama. Keberkahan itu juga sebenarnya intinya sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Semuanya sudah ditulis. Tapi bukan berarti Allah nulis itu kemudian memaksa kita untuk demikian. Gimana saya jelasnya juga agak susah juga. Ini hal yang lebih banyak untuk lebih apa? Poin besarnya untuk diimani. Bukan dalam masalah kenapa gitu. Makanya tadi ada poin Imam Muzain mengatakan apa? Wa huwa la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah mengatakan demikian, berbuat demikian. Wa hum yus'alun. Yang ditanya manusia gitu. Tapi intinya Allah itu intinya mau menciptakan ya, sebelum kita semua ada, Allah menciptakan makhluk yang modelnya ada yang diciptakan penuh dengan ketaatan yaitu para malaikat. Ada juga yang limited edition. Ya, jadi tengah-tengah manusia itu antara malaikat sama antara hewan. Antara malaikat dia punya potensi ketaatan, antara hewan dia punya potensi kemaksiatan. Makanya manusia itu punya ikhtiar, punya masyiah. Kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, maka dia derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, justru berperilaku seperti binatang, ya, maka dia bisa lebih parah dari binatang. Jadi dia punya sisi positif, sisi negatifnya. Nah, di sini kemudian Allah ngutus Rasul. Allah mengurunkan apa kitab-kitab sebagai ujian. Gitu. Sebagai ujian. Tapi mau gak mau dari ujian itu, harus ada yang soleh, harus ada yang tidak soleh. Harus ada yang lulus, harus ada yang tidak. Nah, lulus dan tidaknya ini nanti namanya iradah kauniyah. Hal yang mau gak mau harus terjadi. Dan itu Allah juga harus ciptakan. Tapi Allah tentunya mengendaki kita semua masuk surga gitu. Sama seperti gini loh. Kita kan sekolah semua ya, banyak sekolah. Banyak yang sekolah. Di sekolah itu kita belajar, diajari guru, ya, diajari guru udah dijelasin, dikasih materi gitu. Dan ada ujian akhir. Guru itu bisa aja menjadikan seluruh muridnya itu lulus. Ya. Ujian kemudian pas ujian dikasih semuanya, dicontekin semua tuh, lulus semua bisa. Tapi kan enggak demikian tujuannya enggak demikian. Tujuannya harus ada yang lulus sebagian, kalau bisa semuanya. Tapi realitanya nyatanya yang lulus sebagian, yang lain banyak yang enggak lulus. Yang lulus pun nilainya beragam gitu. Padahal sejatinya guru tuh mampu untuk menjadikan mereka lulus semua jika dikasih tahu. Tapi ini ujian. Sekolah, belajar, mengingat, memurojaah, kemudian datang ujian. Di ujian itu mau enggak lulus menerapkan nanti akan ada yang enggak lulus, ada yang lulus. Guru tentu menyukai yang lulus kan gitu. Nah, saya memberikan gambaran ininya seperti itu ya. Walillahil matsalul a'la. Kita enggak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi gambaran perbuatannya itu kurang lebih kayak gitu. Jadi Allah juga sama. Allah memberikan ujian tuh. Kita di dunia itu darul ibtila, ujian. Nanti balasannya surga. Allah sudah kasih itu kisi-kisinya. Tuh, kasih Quran, kasih hadis. Kemudian ada Rasul yang jelasin. Ya, Rasul itu ibaratnya guru yang jelasin ke kita. Tapi setelah kita cerna semua, ujiannya apa? Ya kita ketika menghadapi ini, di situ ketika ngirim ini ada cewek cantik macam-macam, Masya Allah. Ujiannya di situ, kita pilih yang mana tuh? Ketika kita jadi wakil rakyat atau apa, oh diberi amanah uang banyak, pilih mana ini? Korupsi atau amanah? Oh, di amaliyah macam-macam, pilih yang mana ini? Atau sunnah? Tapi semua yang udah dijelaskan gitu. Misalnya ada yang kemudian berbuat syirik, ada yang berbuat ini konsekuensi. Konsekuensi ini harus ada gitu. Gimana? Yang jelasinnya bingung. Tapi kemana tadi? Jam berapa ini? Ya ini, nah, saya ulangi. Jadi, Mas Abu Bakar paham gak? Antum yang mau tanyakan apa? Qadha dan qadar itu kalau dia disebutkan terpisah, ya, disebutkan terpisah, maka qadha bisa dimaknai qadar, qadar bisa dimaknai qadha. Tapi kalau dia disebutkan dalam satu bebarengan, maknanya berbeda. Seperti sama iman sama Islam. Fakir sama miskin. Kalau orang menyebutkan, kita menyebutkan dalam Quran, dalam hadis ada kata fakir, maka fakir itu masuk juga di situ miskin. Tapi kalau fakir sama miskin disebutkan bebarengan, maka maknanya beda. Fakir itu lebih parah dari miskin. Fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Dan dia cuma bisa dapat penghasilan 1%. Dia butuh per bulan 1 juta, tapi penghasilannya di bawah 500 ribu. Itu fakir. Miskin, dia butuh 1 juta, tapi penghasilannya 500 ribu ke atas. Tapi nggak sampai 1 juta. Lebih mendingan miskin. Kalau disebutkan fakir miskin bareng, maka maknanya beda. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, miskin sendiri, fakir sendiri, maka maknanya sama. Si fakir ya miskin, miskin ya fakir. Sama dengan iman dan Islam. Ketika disebutkan iman dan Islam bareng, maka iman dan Islam bareng, seperti dalam hadis Jibril, maka iman itu berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan ideologi. Antum minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Tapi kalau disebutkan apa Islam tadi bareng dengan iman, maka Islam berkaitan dengan amaliyah. Sholat, syahadat, puasa, ya kan? Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, Allah menyebutkan Islam sendiri, iman sendiri, maka masuk di situ dua-duanya. Misalnya, Allah mengatakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Apakah yang dimaksud Islam ini cuma syahadat, puasa, zakat, haji? Tidak. Masuk di situ juga apa? Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, dan seterusnya. Nah, sama qadha dan qadar. Kalau disebutkan qadha saja, maka maknanya juga di situ qadar. Kalau disebutkan qadar saja, maknanya di situ qadha. Tapi kalau disebutkan qadha dan qadar, maka takdir atau qadar itu suatu yang Allah tentukan sejak zaman azali. Sejak sebelum zaman semuanya belum ada. Yang Allah tentukan nanti hal-hal ini akan terjadi. Hal-hal ini akan terjadi dilandasi dari ilmu Allah yang sudah mendahului semuanya. Allah sudah tahu. Ya. Ngapunten, ibarat ya. Ibarat tentang apa? Film apa yang jenengan sukai atau pernah lihat? Wiro Sableng lah gitu. Nah, dulu yang lihat Wiro Sableng sudah sampai tamat, gitu kan? Sudah sampai tamat. Wiro Sableng seperti itu. Nah, ulah lah yang mempermisalkan seperti ini benar atau keliru ya. Tahu sampai tamat, dia akan tahu Wiro Sableng kisah episode 1, 2, 3 itu nanti kayak gitu. Akan terjadi seperti itu gitu. Enggak tahu ini saya benar enggak memberikan permisalan, boleh enggak seperti itu. Jadi Allah tuh seakan-akan, bukan seakan-akan, memang Allah sudah tahu. Nanti dari zaman pertama Nabi Adam di surga, sampai Nabi Adam diturunkan di dunia, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan seterusnya, sampai nanti di akhir zaman selesai, itu Allah sudah tahu semua. Gitu. Tapi pengetahuan Allah itu belum ada penciptaan, belum ada penulisan, tapi Allah sudah tahu. Setelah Allah tahu semuanya, itu dicatat tuh. Di Lauhil Mahfud. Setelah dicatat, maka dilihat urutannya. Oh, urutan pertama dari ilmu Allah tadi, Allah mengetahui bahwa sekarang Allah nanti akan menciptakan iblis, menciptakan Adam, diciptakan tuh berjalan bergulir sampai sekarang. Sampai yaumul kiamah itu semua didasari atas ilmu Allah yang mendahului semuanya. Itu takdir. Jika apa? Dia digabung dengan qadha. Kalau qadha, berarti apa? Bagaimana pengertian tadi adalah apa yang Allah tetapkan berkaitan dengan makhluknya min ijad, berupa pengadaan atau berupa peniadaan atau berupa perubahan. Ya tadi mungkin pengadaan atau peniadaan misalnya orang mati. Ya, itu qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Atau taghyir, perubahan. Perubahannya tadi seperti dalam hadis tadi, orang yang gemar silaturahim akan diperpanjangkan umurnya. Ada yang mengatakan diperpanjangkan umurnya yang maksudnya berkahnya diperbanyak. Ada yang mengatakan umurnya memang diperpanjang. Tapi umurnya diperpanjang dalam catatan malaikat. Itu takdir yang ada di catatan malaikat. Itu takdir umur. Ketika pencatatan, ketika makhluk masih di perut ibunya. Malaikat sebelumnya nyata tuh 55 tahun. Karena dia lahir silaturahim. Sering silaturahim, catatannya dirubah. Jadi 60 tahun. Tapi sejatinya 55 menjadi 60 itu semua juga sudah ditakdirkan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa Allah menuliskan di situ orang ini ya rajin agama, dia baik hati. Awal mula ditakdirkan 55 tahun karena dia kemudian baik lahir silaturahim kemudian dirubah jadi 60 tahun. Itu juga sudah tertulis di catatan inti di Lauhul Mahfuz. Nah, gimana? Gitu ya? Paham nggak saya jelasin? Paham ya? Jadi yang ada di catatan malaikat itu, karena malaikat makhluk. Makhluk itu nggak ada yang tahu tentang catatan inti yang di Lauhul Mahfuz nggak tahu. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, ya Muhammad akhbirni anisa'ah, Jibril tanya pada Muhammad, Muhammad, kabarkan kepadaku hari kiamat kapan sih? Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tentang itu gak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi Nabi Muhammad sama Jibril alaihi masalam gak tahu kiamat mana. Ini menunjukkan bahwa catatan inti di Lauhul Mahfuz itu gak ada yang tahu. Kolamnya tahu lah. Kolamnya tahu. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat yang diutus Allah, karena malaikat itu udah banyak. Yang diutus tadi nyatetin takdir orang di perut ibunya. Nah, dia sebatas takdir yang dia tahu itu, ya catatan dia aja. Tapi dia enggak tahu catatan intinya sebenarnya di Lauhul Mahfuz kayak apa. Nah, yang para ulama mengatakan yang berubah itu umurnya adalah yang catatan malaikat tadi. Jadi malaikat kemudian dikabari sama Allah tuh panjangkan umurnya misalnya gitu. Nah, ini dirubah. Tapi sejatinya perubahan di sini itu sudah Allah catat sebelumnya di Lauhul Mahfuz. Iya. Jadi sebenarnya takdir itu tadi kembali ke tadi pembahasan nanti saya belum masuk di sini ya, saya belum masuk. Masuk ke mana? Nanti marotib Marotibul Qadar, tingkatan-tingkatan bagaimana memahami takdir. Bagaimana memahami takdir? Pertama ilmu. Kita harus meyakini Allah punya ilmu. Ilmunah ya, ilmu Allah itu Allah mengetahui ma yakun wa ma lam yakun wa ma kana wa ma lam yakun wa ma kana wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu mengetahui apa yang sudah berlalu dan apa yang sedang berlalu dan apa yang itu berlalu. Jadi Allah mengetahui itu semua. Poinnya adalah ilmu Allah itu tidak seperti manusia. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah tahu bahwa manusia ini akan Allah disangoni, bahasa Indonesianya apa? Disangoni. Dibekali. Allah akan menciptakan di manusia, jin. Allah akan membekali dari manusia dan jin ini sifat demikian dan sifat demikian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan pada dia, manusia itu, sifat fujur dan sifat takwa. Jadi dia punya 50-50. Ya, dia akan dibekali oleh Allah antara hawa nafsu, syahwat, tapi juga potensi dapat petunjuk. Lebih terangnya agar mereka dapat masuk surga, tuh Allah kirim Rasul. Allah kirim Rasulnya punya kitab, ngajarin mereka. Tapi di sisi lain, mereka ada ujian. syahwat, judi, kekuasaan, ya, tunduk kepada jin, syirik. Nah, dari semua apa namanya hal-hal yang dibekalkan oleh Allah kepada makhluk ini, Allah juga tahu ini orang nanti ketika dapat ujian ini nanti akan milih yang mana, itu Allah sudah tahu. Ketika Allah kitab ini nanti sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah yang sudah meliputi semuanya ini dicatatlah di Lauhul Mahfudz. Jadi bukan berarti si orang nanti itu pada sesat itu karena Allah paksa, enggak. Buktinya apa? Allah sudah ngutus Rasul, sudah ngutus apa namanya para nabi, Allah ngasih kitab. Cuman memang dalam diri manusia itu ditanamkan itu tadi dua potensi, antara pengen baik atau pengen buruk. Kita diberikan kehendak. Wa ma tasya'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak, ya, melainkan Allah juga berkehendak. Poinnya adalah di sini Allah memberikan kita kehendak. Buktinya apa? Bahwa kita enggak dipaksa. Ya saya suruh jenengan aja, Mas. Besok di sumur masuk. Buktinya berarti jenengan punya kehendak untuk milih gitu. Nah, makanya ketika seorang dihadapkan ya dalam antara berbuat baik berbuat buruk, ya, kemudian kita milih yang mana, itu semua Allah sudah tahu dan itu sudah tercatat. Saya enggak tahu bagaimana cara terbaik menjelaskan tentang apa pembahasan kodok dan kodar gitu. Karena saya sendiri juga budet juga kadang memahami itu gimana. Makanya dosen saya dulu Dr. Malik Hussein Syaban, dalam masalah takdir itu memang kita enggak boleh menanyakan kok bisa gini, kok ngene, kok gitu. Ya, itu diimani. Intinya Allah itu sudah tahu semuanya. Allah tuliskan, kemudian Allah berkehendak, kemudian Allah ciptakan. Berjalanlah makhluk ini. Mati, hidup, ganti, mati, hidup. Sampai ending yaumul qiyamah. Sampai masuk surga, masuk neraka. Dan itu semua, la yadzlimu rabbuka ahada. Dan jelas, kaidahnya adalah Allah tidak menzulimi seorang pun di antara kalian. Jadi Allah adil, seadil-adilnya. Nah ini nanti menjadi apa? Bantahan untuk Jabariyah yang mengatakan Allah memaksa kita semua untuk berbuat ini dan buat itu. Tapi Allah bantah itu, nyatanya kita punya kehendak. Gitu. Nah, nanti akan ada pembahasan agak detailnya, nanti mungkin di pertemuan yang akan datang. Ada tahu, ada yang pernah belajar takdir? Berubahnya, iya benar, berubahnya takdir juga dengan takdir. Jadi takdir itu berubah karena Allah sudah menakdirkan. Gitu. Ya sulit. Karena akal kita tidak nyampe. Dan memang itu haknya Allah. Makanya Allah tidak ditanya tentang kenapa kok demikian. Yang ditanya itu kita. Kenapa kita begini gitu. Jadi nanti akan ada hadis. Nabi SAW ketika melayat itu di kuburan. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya setiap dari kita telah ditentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah afalanat takil, ya Rasulullah kalau sudah demikian, sudah ditentukan masuk surga mana, masuk neraka mana, ngapain kita beramal? Dalam riwayat yang lain, lima dana amal, kenapa kita beramal? Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, beramallah, bekerjalah, beribadahlah, semua akan dipermudah untuk apa namanya tujuan dia diciptakan. Takkan kemana dia akan mengarah. Benar, kita semua sudah Allah tentukan masuk surga siapa, neraka siapa. Tapi kita apa tahu? Kita enggak tahu kan? Berarti tuntutan yang dituntut untuk kita apa? Berarti kita dituntut untuk ibadah terus. Jangan putus. Semangat terus, jangan futur. Konsisten terus, jangan kemudian berhenti di tengah jalan. Sampai endingnya kemudian kita mati dalam kebaikan, oh berarti kita termasuk orang-orang yang ya ditentukan tadi masuk surga. Tapi sekali lagi, kita masuk surga tadi ya bukan berarti kita dipaksa sama Allah. Yang masuk neraka pun bukan berarti Allah memaksa dia masuk neraka. Tapi itu salah satu dari sebab kenapa dia tidak taat sama Allah dan Rasulnya. Anda tahu, jenengan mungkin pernah ngaji qada dan qadar sama siapa. Mungkin bisa kasih masukan ke saya, oh metodenya yang bagus seperti ini gitu. Bisa ambil faedah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.